Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan kita kali ini perjumpaan yang baik, yang bermanfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari bab yang ke-63. Babut tanafusi fi umril akhirah wal istikthar mimma yutabarraku bih. Bab berlomba-lomba untuk urusan-urusan akhirat dan memperbanyak mengambil manfaat sesuatu yang mengandung barokah. Taib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hal ini menyampaikan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu. Yang pertama dari Al-Qur'anul Karim surah Al-Mutaffifun ayat yang ke-26. Qala Allah taala wa fi dzalika falitanafasil mutanafisun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dalam urusan itu, yakni urusan balasan Allah di surga nanti, maka hendaknya orang-orang berlomba untuk mendapatkannya. Disebutkan dalam ayat ini lafaz fal yatanafas. Ini diambil dari lafaz nafis, artinya sesuatu yang berharga nilainya, sehingga makna tanafas ay tanafasu itu berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bersemangat untuk berlomba mendapatkan keutamaan-keutamaan di akhirat nanti. Karena pahala yang Allah siapkan sangat berharga. Taib. Oleh sebab itulah sebagian salaf banyak yang menasihatkan kepada kita semua untuk tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan-kehidupan dunia yang semakin berkembang. Maka kalau engkau melihat saudaramu mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan mereka dalam urusan akhirat. di rumahnya tingkat. Kita susah untuk bangun rumah tingkat. Mobilnya 5. Susah untuk punya mobil 5. Kalau menandingi temannya yang terus berkembang dalam masalah dunia, enggak mampu, ya sudah, jangan diteruskan, ya. Kalahkan saja mereka dalam urusan-urusan akhirat. Perbaikilah ibadah, perbaikilah amal-amal soleh agar kita menjadi yang terbaik di akhirat nanti. Barakallahu. Yang dimaksud dalam ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam ayat ini juga terkandung makna sebaliknya, bahwa perlomba-lomba bersaing dalam urusan dunia termasuk madmum, tercela. Karena yang dicari adalah perkara yang rendah, bukan perkara yang nafis, bukan perkara yang berharga, tapi adil, ya, perkara yang rendah, yang diumpamakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bangkai. Sudah bangkai, sudah busuk. Nah, itu perumpamaan dunia. Sehingga kalau sampai ada yang bersaing, berlomba, ya, untuk urusan dunia, kejar-kejaran untuk banyak-banyakan dalam memperoleh materi dunia, berarti dia sedang menuju suatu perlombaan yang mana yang diperbutkan ialah sesuatu yang apa ini? Sangat tidak bernilai. Ya, sesuatu yang rendah. Sesuatu yang dianggap bangkai. Nah, sehingga perlombaan dalam persaingan dunia termasuk madmum, tercela. Ya, biarkan yang lain mengalahkan kita dalam urusan-urusan dunia. Gak usah terpengaruh, gak usah kecil hati, gak usah galau. Kalahkan saja mereka dalam urusan apa ini? Akhirat. Semakin rajin taklimnya, semakin rajin ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, itu yang harus diperlombakan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa hadis tentang masalah itu. Hadis yang ke-569. Wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fa syariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi al-asyyah. Dari Sahal ibn Sa'd, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhi minuman. Beliau kemudian meminumnya. Saat itu di sebelah kanan beliau ada anak muda. Sebelah kirinya adalah sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh. Faqala lil ghulam, maka Rasulullah berkata kepada anak muda itu, atadzanu li an utiya haula, apakah engkau mengizinkan jika sisa minumanku ini aku berikan kepada yang tua-tua itu? Faqala al-ghulam, maka anak muda itu berkata, la wallahi ya Rasulullah, la usiru binasibi minka ahadan. Tidak mau ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak mau bagianku engkau berikan kepada siapapun. Kan aku ingin bagian langsung darimu. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka Rasulullah pun meletakkan gelas minuman itu di tangan anak muda tadi untuk menghabiskan minumannya Rasul. Mutafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Tallahu bitta'il musannati fauq ay wadu'ahu. Tallahu artinya meletakkan gelas itu. Wahadal gulam wa ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anak muda yang dimaksud dalam hadis itu ialah sahabat yang mulia ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Taib. Dalam hadis ini diceritakan bahwa suatu ketika Nabi dapat suguhan minuman. Di sebelah kanannya ada ibnu Abbas yang masih muda. Sebelah kiri beliau ada beberapa sahabat yang sudah apa ini? Tua. Menurut aturan, memang minuman itu dibagi ke arah kanan, ya. Tapi berhubung yang sebelah kiri ini tua-tua, yang di kanan kok yang muda, maka Rasulullah ingin menghormati yang tua-tua. Tapi karena yang berhak mendapat duluan ialah yang di sebelah kanan, maka Rasulullah minta izin kepada yang ada di kanan itu, yakni kepada Ibnu Abbas yang saat masih muda. Apakah engkau mengizinkan sisa minumanku ini tak kasihkan ke yang tua-tua itu? Apa jawaban Ibnu Abbas? Enggak tak izinkan. Aku ingin menikmati sisa minuman Rasulullah. Nah, taib. Hanya Rasulullah pun memberikan haknya Ibnu Abbas yang ahli sebelah kanan. Memang haknya dapat duluan, ya. Nah. Lalu mengapa Ibnu Abbas kok gak membolehkan? Padahal yang di sebelah kiri Rasul itu senior-seniornya, para sahabat juga tua-tua. Jawabannya adalah terkait dengan bab. Ibnu Abbas ingin memperbanyak mendapat barokah dari segala sesuatu yang barokah. Di antaranya ialah sisa minuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tak mau sampai orang lain yang dapat, ya. Karena itu adalah keutamaan. Barakallahu fikum. Namun hak ini hanya berlaku untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak berlaku untuk yang lain, ya. Rasulullah itu dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya barokah. Ya. Jadi kalau cukur gitu rebutan sisa rambutnya. Kalau beliau minum rebutan sisa minumnya, ya. Nah, jangka minuman liurnya Rasulullah cukup barokah. Nah. Sehingga para sahabat memperbanyak memanfaatkan sesuatu yang barokah, yakni dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun hal ini terbatas pada Rasul saja. Adapun kepada yang lain tidak. Buktinya apa? Setelah Rasulullah meninggal, enggak ada yang kemudian rebutan minumnya Abu Bakar, rebutan sisa minumnya Umar, atau rebutan sisa makanannya Utsman atau Ali atau sahabat yang lain, enggak ada. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa barokah fisik seseorang atau sisa yang dimakan atau diminum seseorang itu hanya terbatas pada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Ini yang harus dipahami dengan baik. Jadi termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Mengakui, meyakini bahwa tubuh Rasul itu barokah. Sisa-sisa yang beliau sisakan itu barokah. Ya. Nah, semua fisik Rasulullah sampai ujung rambut sampai ujung kaki itu barokah semua. Tapi kenapa kok gak berlaku untuk yang lain? Karena dilihat dari kelanjutannya. Apakah para sahabat setelah itu ada yang diperlakukan sama seperti Rasul dalam hal diambil barokah dari bagian tubuhnya? Ternyata gak ada riwayat tentang masalah itu. Berarti kesimpulannya itu adalah khusus untuk Rasul. Adapun selain ahlu sunnah, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil secara mutlak umum. Jika mereka rebutan minum sisa kiainya, minum sisa orang yang dianggap wali, ya, rebutan sandalnya dan lain-lain, ya, pokoknya peninggalan-peninggalannya itu dianggap barokah, ya. Nah, sehingga mereka berani beli mahal. Kenapa? Ini sarungnya wali, itu, ya. Sarungnya sudah usang, tapi berani dibeli ratusan juta. Kenapa? Sarungnya wali, peninggalan wali, sehingga barokah itu. Ini tidak benar. Yang benar hanya khusus Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Di antara adab dalam menyuguhi tamu ialah mendahulukan mana di antara tamu itu yang paling afdol kedudukannya. Ya. Nah, baru setelah itu diurutkan dari kanan. Baik. Tapi kalau yang kanan tidak mengizinkan, minta duluan, ya kanan dulu. Nah, misalkan kita sedang bermajlis banyak tamu, ada suguhan, maka siapa di antara tamu itu yang dianggap paling utama kedudukannya, maka dipersilakan untuk menikmati dulu, ngambil dulu. Setelah itu baru urut yang kanan, terus begitu, ya. Kecuali tadi yang kanan pengen duluan, ya, nggak mau yang lain dulu, maka itu haknya. Nah, yang penting sudah ngasih tahu, ya, kita hormati yang lebih tua atau apa yang lebih tinggi kedudukannya didudukan. Tapi kalau nggak ada komplain, ya, tapi kalau ada komplain dari yang kanan, maka kita kembali urutannya yang kanan didudukan. Taib. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap minta izin kepada yang berhak untuk melakukan sesuatu yang afdol. Rasul ingin mendahulukan yang tua-tua. Tapi yang punya hak untuk duluan ialah yang kanan. Nah, yang kanan ini masih muda. Enggak mau haknya diberikan ke yang lain. Ya, Rasul sudah minta izin dulu, kemudian enggak diizinkan, ya sudah dikasihkan. Itu akhlak. Ya. Tidak kemudian beliau menganggap kamu masih kecil loh. Ya. Padahal dia punya hak. Bapak kok usah ngomong sama dia, ya. Aku yang ngurus. Enggak gitu, izin ya kepada yang berhak tadi itu. Izin dulu. Kalau enggak diizinkan ya sudah dibandingkan, enggak maksa. Itu akhlaknya Nabi. Baik. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah taukirul kibar, yaitu menghormati orang-orang yang sudah tua. Ya. Walaupun secara keilmuan masih banyak yang lebih baik, tapi dari sisi usia punya hak untuk apa ini? Dihormati. Ya. Nah, jadi kalau kita bersikap dengan yang sudah tua-tua, itu harus lemah lembut, yang hormat, ya, yang menghargai, ya. Nah, walaupun dari sisi keilmuan banyak yang muda-muda yang melebihinya. Tapi hadis berikutnya yang ke-570. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Baina Ayyubu alaihi salam yaghtasilu uryanan. Fakhara alai jaratun min dhahab. dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika Nabi Ayyub alaihissalam sedang mandi tidak pakai baju, nah, mandi sendirian dengan telanjang, tiba-tiba ada emas yang berbentuk mirip seperti belalang yang jatuh di hadapan beliau. Faja'al Ayyubu yahthi fi thawbih. Maka Ayyub pun, atau Nabi Ayyub pun mulai mengambil emas itu untuk diletakkan di bajunya. Fanadahu Rabbuhu Azza wa Jal. Maka Allah Rabbnya memanggil Nabi Ayyub alaihissalam. Ya Ayyub, alam akun aghnaituka amma tara. Wahai Ayyub, bukankah aku sudah memberimu kecukupan seperti yang engkau lihat? Qala bala wa izzatika. Nabi Ayyub menjawab, benar, demi kemuliaanmu. Walakin la ghina bi an barakatik. Tapi aku masih belum merasa cukup dari barokahmu. Aku ingin terus mendapatkan barokah darimu, ya Allah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa di antara mukjizat yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam ialah beliau kejatuhan emas, ya, yang menyerupai belalang. Yang mana itu merupakan barokah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, enak-enak mandi di hadapannya kejatuhan emas besar mirip belalang, ya. Nah, yang merupakan rezeki dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah al-hathu ala iltimasi maizdatul insan bihi barakatan wa fadlah. Anjuran bagi manusia untuk menambah perkara-perkara yang bisa mendatangkan barokah dan keutamaan baginya. Jadi Nabi Ayyub langsung berusaha untuk mengambil emas yang jatuh itu, ya, dan diletakkan di bajunya untuk menambah koleksi barokah. Oh, istilahnya itu, ya, karena dianggap itu barokah. Nah, yang kedua, jawazu jam'il mal min ajli an taf'a bi wa yanfa'u ghayra. Kita boleh bekerja mengumpulkan harta agar bisa mengambil manfaatnya dan memberi manfaat orang lain. Nabi Ayyub dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, "Ya Ayyub, alam akun aghnaituka amma tara?" Kamu kok ngambil emas itu? Bukankah sudah aku beri kecukupan? Kata Nabi Ayyub, "Bala wa izzatik." Ya, wahai Allah Azza wa Jalla, demi kemuliaanmu. Walakin la ghina bi an barakatik. Tapi aku masih belum puas, ya. Aku minta terus barokah darimu, ya. Ingin terus mendapat barokah darimu. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita berusaha untuk bekerja dengan cara yang halal untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tujuan bisa mengambil manfaatnya dan bisa memberi manfaat orang lain. Bukan untuk keserakahan, ya. Nah, tapi diambil manfaatnya. Taib. Dan memang enggak masalah. Jadi orang kaya itu enggak apa-apa. Yang penting beriman dan bertakwa. Ya, jadi masalah itu kalau tambah kaya, tambah tidak beriman, tambah tidak bertakwa, dan bahkan kafir. Nah, itu yang bermasalah. kan harta yang ada di tangan orang-orang seperti itu, maka akan madharatkan orang itu dan juga orang lain. Barakallahu. Faedah berikutnya, al-hattu ala talabin atau minallah. Anjuran untuk selalu minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita diajarkan untuk qanaah, tapi kita juga dianjurkan untuk minta rezeki kepada Allah. Minta tambahan rezeki enggak masalah, minta banyak rezeki juga enggak apa-apa, ya. Karena kalau kita itu sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai kita. Justru Allah benci dengan hamba yang enggak mau minta kepadanya, yang tidak butuh dengan karunia-Nya. Karena kalau minta rezeki kepada Allah yang banyak, yang halal, berarti sama saja kita mengakui bahwa Allah itu maha kaya. Allah maha memberi rezeki. Tapi kalau kita enggak mau minta kepada Allah, enggak mau minta rezeki kepada Allah, kan seolah-olah kita meragukan, ya, bahwa Allah itu maha kaya. Meragukan bahwa Allah itu maha memberi rezeki. Nah, sehingga Allah benci dengan hamba yang tidak pernah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil jawazul irtisal uryanan idza kana fi khulwah wa la yarhad walau kana qadiran tasattur wa tasattur wal afdal. Boleh mandi telanjang jika sendirian di tempat yang sepi, yang tidak dilihat orang lain, ya. Walaupun dia bisa saja pakai pakaian, ya, mandi sambil pakai pakaian, tapi boleh kalau sendirian di kamar mandi atau di sungai yang sepi, nggak ada siapa-siapa, ya, memang di situ penghuninya cuma dia saja, ya, masalah. Tapi kalau menutup diri lebih afdol, apalagi tempat terbuka, ya sementara sendirian. Tapi kalau lama-lama mandinya, nah, nanti enggak sengaja ada yang datang, ya. Nah, barakofikum. Taib. Ini hukum. Berarti ada hukum jawaz, ada hukum apa ini? Afdol. Hukum jawaz itu boleh mandi sambil telanjang di tempat yang sepi, yang tidak dilihat oleh seorang pun. Tapi yang lebih afdol, pakai penutup, ya. Karena kita enggak tahu, mungkin setelah beberapa saat wadah orang, ya. Nah, awalnya sepi, tapi ternyata lama-lama juga ada orang. Nah, maka saat itu untuk antisipasi, ya lebih afdol menutup auratnya. Nah, tapi kalau di tempat tertutup sendirian, yo enggak masalah, ya. Nah, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam mandi dengan telanjang karena sendirian di tempat yang sepi. Nah, dan itu tidak mengurangi wibawa beliau sebagai nabi dan rasul. Nah, bab yang ke-64. Babu fadlil ghani asyakir wa huwa man akhadal mal min wajhihi wa sarafahu fi wujuhil ma'mur biha. Bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur itu ialah orang kaya penghasilannya dari sumber yang benar, kemudian digunakan untuk perkara-perkara yang benar dan diperintahkan agama. Jadi orang kaya yang bersyukur itu orang yang apa ini? Menghasilkan uang dari penghasilan yang benar dan menggunakan uangnya untuk perkara-perkara kebaikan. Nah, itu namanya orang kaya yang bersyukur. Ini memiliki keutamaan-keutamaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa dan membenarkan adanya al-jannah, maka kami beri ia kemudahan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Nah, di sini ciri orang kaya yang bersyukur. Akto. Suka memberi. Ya, dermawan. Kemudian, wattaqo. Bertakwa. Jadi, dia beramal sholih. Wasattaqo bil husna. Yang ketiga, membenarkan balasan jannah di akhirat nanti. Adapun balasannya, fasanu yassiru lil yusra. Orang kaya yang bersyukur seperti itu, akan kami mudahkan dia mendapatkan kemudahan-kemudahan fid dunya wal akhirah, dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Jadi orang kaya yang bersyukur itu urusannya mudah dunia akhirat. Nah, sebagaimana dia memberi kemudahan saudara-saudaranya ketika di dunia, maka Allah juga akan memberi dia kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang baik di akhirat nanti. Nah, wa qala ta'ala wa sayajannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarba. Nah, ini ayat berikutnya Al-Lail ayat 17 sampai 21. Neraka itu dijauhkan oleh Allah dari orang yang bertakwa, yakni yang suka memberikan hartanya, suka mensucikan dirinya dengan hartanya, dan setiap kali ada seseorang yang memberi, maka dia pun membalasnya dengan yang lebih baik. Dia tidak butuh balasan ketika memberi. Yang ia butuhkan hanyalah mengharap wajah Allah yang Maha Tinggi. Dan wala saufa yardha. Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Naam. Atau wala saufa yardha, dia juga akan ridho dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwasanya ayat ini itu terkait dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau ini adalah terkenal sebagai sahabat yang kaya yang bersyukur. Nah, beliau dermawan. Beliau bertakwa, bahkan umat terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kalau diberi oleh seseorang, pasti dibalas yang lebih baik. Kalau memberi kepada orang lain, tidak mengharapkan apa ini? Balasan. Nah, yang diharapkan hanyalah wajah Allah yang Maha Tinggi. Nah, jadi yang tadi, cirinya orang yang orang kaya yang bersyukur, yang ini adalah contohnya. Orang kaya yang bersyukur itu seperti siapa? Jawabannya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. insyaallah ya. Nah, sahabat terbaik, beriman, bertakwa, dermawan. Kalau memberi, tidak ingin dibalas. Kalau diberi, selalu dibalas dengan yang lebih baik. Membenarkan nabinya menjadi sahabat yang terkemuka, yang paling mulia. Naam, wala saufa yardha. Allah mengatakan, dia akan ridho dengan balasan dari Rabb-nya. Akan puas nanti mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang mendapat kabar gembira sebagai ahlul jannah di masa hidupnya. Abu Bakrin fil jannah. Ya. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah dan seterusnya sampai 10 sahabat. Abu Bakar termasuk di antara 10 sahabat itu. Insyaallah. Masih hidup sudah dapat tiket ya sebagai ahlul jannah. Maka dipastikan matinya husnul khotimah. Karena masih hidup sudah dapat tiket sebagai ahlul jannah. Nah, insyaallah. Seandainya setelah dapat tiket sebagai ahlul jannah tadi, kemudian jatuh miskin, enggak punya apa-apa, itu enggak rugi. Kenapa? Ya semakin cepat matinya semakin bisa menikmati keindahan surga itu. Ditampakkan di alam barzah surga itu untuknya. Nah. Tapi masya Allah. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau kaya. Ya. Nah. Sehingga itu sudah. Urusan dunia sukses. Urusan akhirat, sukses. Nah, ini adalah orang kaya yang bersyukur. Ya, dunianya dapat banyak, akhiratnya juga dapat banyak. Itu dambaan kebanyakan orang. Tapi untuk menjadi orang kaya yang bersyukur, itu sangat sulit. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan, sedikit hambaku yang bersyukur. Itu sudah menjadi sunatullah ya. Sedikit hambaku yang bersyukur. Berarti kebanyakan orang kaya itu tidak bersyukur. Nah, jadi masih mudah jadi orang miskin yang sabar. Masih banyak yang itu. Sudah sejak kecil miskin sampai tua miskin yang biasa miskin ya kan, ya memang harus sabar, sabar gak sabar harus sabar ya kan, memang gak ada yang perlu dibanggakan, gak ada yang bisa dinikmati, ya sudah dinikmati saja yang ada. Nah, sehingga banyak yang berhasil menjadi orang miskin yang sabar. Tapi kalau jadi orang kaya yang bersyukur, itu sedikit. Kalau ada, maka ini dzalika fadlu wa yutihi mayasha. Ini karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ya, bejo orang itu. Beruntung. Ya. Dunianya dapat, akhiratnya apa ini? Juga dapat. Nah, kalau memang mau nyoba, ya enggak apa-apa. Ya. Nah, dunianya dapat, akhirnya dapat. Tapi resikonya ialah, kalau sudah dapat dunia, lupa akhiratnya, gitu. Ya, karena harta dunia itu menipu, melalaikan. Ya, nah, sehingga banyak yang gak lolos jadi orang kaya yang bersyukur. Nah, tambah kaya, tambah pelit. Oh, gitu. tambah kaya, tambah tidak bertakwa. Nah, gitu. Tambah kaya, tambah kaken pola. Ah, ini namanya orang kaya yang tidak bersyukur. Ini yang banyak, modelnya itu banyak. Dulu waktu miskin dia tuh, Masya Allah, tawadu, gak neko-neko. Setelah diberi kekayaan, kaken pola, macam-macam. Nah, dinasihati gak mau, tambah jauh dari majelis taklim, ya, memperbanyak amal toleh, bukan amal soleh, nah gitu ya, tambah pelit, begitu, kaya tambah pelit, nah, dan lain-lain, barakofikum, ini yang banyak terjadi, na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah, Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, itu gak pernah berdoa supaya jadi orang kaya. Ya, nah, cukup rezeki untuk kehidupan sehari-hari saja. Nah, seandainya beliau minta jadi nabi yang kaya, dikabulkan, mustajab doanya ya. Nah, itu nabi kita. Nah, kita nggak ada yang menjamin. Gitu. Jadi yang dimohon, yang diminta itu rezeki yang luas, yang barokah, yang baik. Ya, karena kalau hanya luas saja, hanya banyak saja, tapi enggak barokah, malah melalaikan, nah itu malapetaka namanya. Taib. Wa qala ta'ala in tubtu shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Baqarah ayat 271. Jika kalian menampakkan pemberian sedekah-sedekah sunnah, nah, maka baik-baik saja ya. Tapi kalau engkau sembunyikan, kemudian kau langsung kasihkan kepada fuqara yang berhak, itu lebih baik. Dan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Termasuk ciri orang kaya yang bersyukur, itu kalau sedekah enggak dipamer-pamerkan. Ya, sembunyi-sembunyi. Nah, tidak kemudian disuruh namanya ditulis. Nah, tidak minta namanya diumumkan. Biarlah Allah saja yang tahu, ya. Itu cirinya. Padahal sumbangannya itu miliaran. Waduh, yang cuma ngasih 10 juta. Itu sudah komplain ketika namanya enggak diumumkan. Sudah komplain ketika namanya tidak dicatat di papan donatur. Nah, kan gitu ya. Nah, begini dan lain-lain ya. Nah, beda orang kaya bersyukur. Disembunyikan sedekahnya. Namun dalam ayat ini menjelaskan kalau ada yang ngasih sedekah terang-terangan itu enggak apa-apa. Dengan catatan apa? Ikhlas ya, tidak riya, tidak sum'ah. Tapi kalau sembunyi-sembunyi lebih bagus, itu sedekah sunnah. Adapun zakat yang sifatnya wajib, maka harus ditampakkan. Ya, agar tidak dituduh menghindar kewajiban zakat. Dia harus lapor ke amil zakat, badan amil zakat. Ya, sudah zakat. Karena kalau sembunyi-sembunyi zakatnya, padahal wajib, nanti dianggap orang kaya tapi tidak mau zakat. Ya, nah, dalam syariat kalau ada seperti itu, maka negara berhak untuk apa ini? Memeranginya. Ya, nah, karena tidak zakat. karena wajib itu. Tapi hal-hal yang wajib itu ditampakkan supaya tidak dituduh meninggalkan kewajiban. Sholat lima waktu wajib apa enggak? Wajib, tampakkan supaya dianggap menunaikan sholat. Tapi kalau sholat sembunyi-sembunyi, ya tempat yang sepi, ya ada yang tahu kamu enggak pernah nongol di masjid, enggak pernah tahu kamu sholat, kamu enggak sholat ya, harus begitu nanti dituduh meninggalkan apa ini sholat. Lain kalau sholat sunnah itu sembunyi-sembunyi saja, ya. Nah, tapi kalau wajib-wajib tadi tampakkan. Nah, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Surah Ali Imran ayat 92. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah Maha tahu. Wal ayatu fi fadl infaq fi ta'at katsira ma'lumah. Ayat-ayat yang lain tentang keutamaan infak dalam ketaatan sangat banyak dan sudah banyak yang tahu. Di sini termasuk ciri orang kaya yang bersyukur itu kalau berinfak, harta yang diinfakkan itu yang terbaik. Nah, yang layak begitu ya. Nah, tidak yang murahan. Nah, kalau infak begitu enggak pakai uang receh. Ya. Tapi uang yang apa ini? Warnanya merah. Ya. Nah, gambarnya dua orang yang sedang tersenyum. Nah, menurut penelitian memang itu ya, semakin tinggi nilai mata uangnya, semakin lebar senyumnya. Coba dilihat gambar yang seribuan itu ya, nah, yang 2.000, yang 5.000, yang 10.000, 50.000, sama yang 100.000. Lihat senyumnya, nah, paling lebar yang 100.000. Ya, sebagaimana orang itu senang ya, semakin banyak ya nilai yang dikasihkan, semakin lebar senyumnya. Ya, nah, orang yang kaya, yang bersyukur seperti itu. Kalau ngasih itu yang membuat yang dikasih tersenyum lebar. Ya, nah, kita ya kasih uang 1.000. Kasih 100.000. Jazakumullah khair gitu ya. Nah, beda rasanya ya kan. Nah, itu orang kaya ya bersyukur tahu tentang masalah itu ya. Nah, dia memberikan sesuatu yang terbaik dan apa saja yang diinfakkan Allah pasti akan membalasnya dengan yang berlipat ganda. Taib wallahu taala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang kaya yang bersyukur. Atau kalau kita belum kaya-kaya, ya setidaknya kita jadi orang miskin yang bersabar. Ya. Keduanya sama-sama mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.